maka tak sedetik pun bayangmu menghilang. Begitu hebatnya rasa yang Tuhan serang titipkan untukku, untukku, untukku. Padamu, padamu, hanya padamu. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Kupastikan aku selalu ada untukmu. Ku pejamkan mata ini saat ku rindu hadirmu, maka tak sedetik pun bayangmu menghilang. Begitu hebatnya rasa yang Tuhan serang titipkan untukku, untukku, untukku. Oh, padamu, padamu, hanya padamu. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar